Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Wahai Allah yang maha menata, berkahi majlis ini ya Allah. Catatkan kami yang menyimak menjadi hamba-hamba yang Engkau cintai. Ya Allah, jadikan pertemuan ini menjadi jalan Engkau buka hati yang tertutup. Engkau cahayai hati yang gelap gulita. Engkau sembuhkan hati yang berpenyakit. Bahkan Engkau hidupkan hati yang mati. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balik hati, istiqomahkan kami ya Allah dalam iman, Islam. Karuniakan husnul khotimah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Apa kabar ibu bapak sekalian? Yang paling berat dalam hidup ini ingin dicintai makhluk. Semakin ingin dicintai, semakin lelah hidup ini. Yang paling enak dalam hidup ini ingin dicintai Allah. Kalau ingin dicintai makhluk pasti susah, karena kita tidak bisa membulak-balik hati orang. Tapi kalau ingin dicintai Allah, Allah senang. Walaupun seluruh dunia berlomba mencari cinta Allah, tidak akan berkurang. Karena Allah maha kaya, maha sempurna. Tapi cari cinta orang, udah orangnya cuma satu, belum tentu cinta lagi sama kita. Makanya hadirin, kalau gaul dengan makhluk itu jangan ingin di, tapi ingin me. Jangan ingin dipuji, jangan ingin dihargai, jangan ingin dikagumi, jangan ingin dihormati, jangan ingin diberi, jangan ingin dibalas budi'i, tapi ingin me, ingin menghargai, ingin mencintai, ingin memberi, ingin menghormati. Itu bergaul dengan orang. Semua yang sibuk dengan di kepada makhluk pasti capek. Ingat pertanyaan yang lalu, apakah ada yang pernah merasakan cemburu? Jawab. Ada yang pernah merasakan cemburu? Enak atau tidak enak? Pikiran jadi tenang, jadi kacau. Hati jadi nyaman, malah jadi risau. Tidur jadi nyenyak atau susah? Dengan pengorbanan begitu, urusan jadi beres atau nambah? Oh, berarti pusing. Kenapa jadi sengsara begitu? Itu pasti penyebabnya ingin di. Ingin dicintai oleh suami, ingin diperlakukan spesial oleh suami. Tidak sepenuhnya salah, tapi apa yang bisa dilakukan? Kita enggak bisa ngebulak-balik hati orang. Benar? Tapi kalau Allah cinta ke kita, dengar, ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Kalau Allah cinta kepada seorang hamba, maka Allah panggil malaikat Jibril. Jibril, uhibbu fulan, aku mencintai hamba ini, maka cintailah. Maka malaikat Jibril mencintai orang ini. Lalu malaikat Jibril memberitahu semua penghuni langit, para malaikat yang luar biasa banyaknya, ini hamba dicintai Allah, maka cintailah ia. Maka semua penghuni langit mencintai orang ini. Lalu diturunkanlah ke bumi. Maka bagi kekasih Allah, Bu, orang yang dicintai Allah bukan hanya manusia, tapi pohon, rumput, semut, kuman, bakteri, belatung, semua makhluk tahu ini hamba kecintaan Allah. Makanya orang yang dicintai Allah kalau meninggal tubuhnya tidak dimakan tanah. Sudah sering dengar itu kan? Para syuhada, para kekasih Allah mah dikubur utuh saja walaupun puluhan tahun, ratusan tahun. Karena semua kuman-kuman, mikroba itu, mereka kan semua makhluk itu bertasbih ke Allah. Tahu ini hamba kesayangan Allah. Makanya kalau ada anjing juga, kalau kekasih Allah mah kalem ya. Anjing mungkin ya. Jangan menggonggong begitu. Dah sing bager. Beneran. Apa susahnya? Kita lihat cerita yang di penjara, anjing dimasukkan. Ini kisah nyata. Dibuat lapar, dimasukkan ke dalam penjara, maksudnya suruh mencabik-cabik seorang ulama di sana. Tapi tidak ada jeritan, tidak apa. Ditoong, diintip oleh penjaga. Boro-boro menggigit itu anjing malah apa depak teh bahasa Indonesianya deh. Merangkak, tengkurap. Depak. Duduk mah begini, Bu. Ya sudahlah, pokoknya gitu. Depak di samping ulama tersebut. Ulama mah sholat teh, anjing anteng di sana. Ketika makan kasih sebagian, sesudah dimakan oleh dimakan. Kenapa ini bisa begini? Tidak rumit. Anjing itu bertasbih kepada Allah setiap saat. Ulama ini bertasbih kepada Allah. Tidak sulit bagi Allah membuat anjing tidak menggigit kita. Begitulah kalau orang dicintai Allah, Allah buat makhluk mencintainya. Makanya sudahlah, jangan lebay jadi orang ya. Jangan acting supaya orang suka ke kita. Gak ada gunanya. Gak ada gunanya. Ibu, Bu, mau bahagia? Jangan acting supaya dicintai suami. Gak usah. Lempeng hidup mah. Lempeng lurus. Apapun yang dilakukan bukan supaya suami suka, tapi agar Allah suka. Hati suami tidak dibolak-balik oleh ibu. Hati suami dibolak-balik oleh Allah. Ibu mau dandan staker kebek, enggak ngepek. Ibu mau ke salon tiap menit, enggak ngepek. Beneran. Mau masak pakai ramuan terbaru, enggak ngepek. Dibuat enek aja oleh Allah, enek aja lihat ibu. Padahal cicilan belum lunas. Tapi kalau Allah balikan hati suami, sing sayang sama istri, udah gak bisa apa-apa itu suami. Pasti sayang. Nah inilah keuntungan orang yang mencari cinta Allah. Setuju, Bu? Jangan salah strategi ya. Jangan awas siapa, jangan ngaji ke A'agim, nanti berguru. Gak usah diajarin oleh saya. Udah pada sadar sendiri. Kenapa Bapak senyumnya begitu, Pak? Jangan takut, karena tidak ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Sama, Pak. Ini teman minoritas begini kita, Pak. Oh, itu di belakang. Pak, jangan suka jaim di depan istri, ya. Tenang, lurus, jadi lelaki. Ah, istri saya gampang tersinggung, gampang marah, rewel, dikit-dikit ini salah, itu salah. Bagus, Pak. Punya istri begitu teh rezeki. Jadi Bapak bagus terus. Wah, apa? Belum gosok gigi ya? Tinggal gosok gigi, jadi bagus giginya. Pak, eta kerek bau. Colek, tinggal pakai deodoran. Enak kan? Ini Pak, bekas tidur. Tempat tidur dirapiin dong, Pak. Tinggal beberes. Habis makan, masa cucian di sini, Pak? Cuci sendiri. Tinggal cuci. Kan rajin, bener gak? Ih, jangan kentut di mana aja, Pak. Gak bagus. Tinggal tahan, beres. Apa sih rumitnya punya istri begitu ya? Benar? Malah jadi prima si bapak tuh. Lagi jalan-jalan, jaga pandangan, Pak. Tinggal jaga. Tapi istri saya mah cemburuan, enggak apa-apa. Kalem we. Masa saya dicurigain terus, ah? Enggak apa-apa dicurigai mah. Ya, yang penting kitanya jangan ngaco. Tapi istri saya nyangka ya enggak, tenang. Tenang, Pak. Bapak tenang ya. Nasib Bapak begitu dicurigai. Allah tahu tidak kita tidak melakukan maksiat? Sudah cukup. Kenapa saya tidak melakukan maksiat tapi istri masih curiga? Boleh jadi ini tebusan dari maksiat yang dulu. Yang tidak diketahui siapa-siapa, tapi Allah tahu. Dan itu ada dosa yang hanya gugur dosa itu kalau kita perih hatinya. Dicurigai, dah tinggal ambil air wudhu, tobat. Nanti gimana? Tenang, Allah ngebulak-balik hati. Mungkin udah seminggu baru dibalikan hatinya, atau 3 hari lah. Pak, maaf ya, kemarin saya suudon. Ya nggak apa-apa, Bu. Gitu, jangan tah gitu atuh, nggak usah ya. Tetap tenang ya, nggak apa-apa, Bu. Hitung-hitung penggugur dosa. Enak begitu, Pak? Enak, karena ngandelinnya Allah. Jadi kita tidak usah debat kusir. Demi Allah, kamu gitu-gitu, ah, nggak usah begitu. Nggak akan ngepek. Debat kusir itu tidak merubah hati orang. Jelas? Zikir, weh. Kalau nggak mau kalah, kalau suami lagi marah, ibu nggak usah ngomong. Orang marah itu tidak mencari kebenaran. Orang marah itu mencari kemenangan. Ibu ngejawab benar juga pasti salah. Bapak juga gitu, Pak. Kalau istri lagi riwuh gitu ya, cep cicing ya. Jangan ngejawab, percuma kayak ngasih bensin ke api makin membara. Tos we cicing. Mangga, paling zikirnya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pelan ya, karena kalau keras dia makin marah. Baik, bagaimana supaya kita dicintai Allah? Ada satu gerbang di antara banyak gerbang, ya. Surat Al-Baqarah ayat 222. A'udzubillahi minasyaitonir. Pendek saja. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahirin. Sesungguhnya Allah amat mencintai orang yang bertobat lagi mensucikan diri. Jadi kalau kita merasa aduh saya mah susah mau dicintai Allah, amal saya sedikit, ilmu saya dikit, ibadah saya juga belum bagus, dari mana saya dicintai Allah, mau sedekah uangnya dikit, dari pintu ini nih meraih cinta Allah lewat pintu tobat. Jadi dosa tuh bisa membuat kita dicintai Allah kalau tobat dan mensucikan diri. Jelas, Bu? Jadi jangan meremehkan orang-orang yang tobat nih. Suami, ibu jengkel, suami bikin salah. Ah, kamu gak bisa dipercaya. Ya, suami teh sedih. Tiap malam nangis aja. Ampun, ya Allah, ampun. Oh, itu boleh jadi di sisi Allah lebih mulia dari ibu yang nyalahin. Ibu mah nangis teh nangis keheul. Suami nangis, nangis tobat. Yang mana yang bekal dicintai Allah? Nah, gitu, Pak. Sing tobat atau jadi orang. Ya Allah. Si ibu mengejungkel kan di akhirat. Si suami melesat. Makanya jangan buruk sangka yang ditangkap oleh KPK. Boleh jadi ditangkap ini karunia Allah. Maaf ya kalau ada yang suaminya ditangkap misalkannya. Berterima kasih itu sama KPK karena sudah berhasil menghentikan dosa suami, betul? Harusnya para orang tua yang ketangkep tuh sowan ke KPK. Terima kasih KPK, anak saya berhenti jadi koruptor. Kata anak-anak, selamat ya KPK. Begitu, termasuk yang ditangkep. Atur nuhun KPK, kalau gak ketangkep saya masih maling. Tinggal tobat, kembalikan hartanya. KPK juga berterima kasih kepada yang ditangkap karena jadi ada kerjaan, benar? Dan bisa naik pangkat. Ya kalau nggak ada yang ketangkap, KPK dikutuk, Pak. Makanya hidup mah kalau jadi lebih baik itu yang harus diterima kasih. Jangan meremehkan orang salah karena salah itu bisa jadi gerbang. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jelas hadirin? Makanya kalau merasa aduh saya mah tahajud kurang, ibadah kurang, amal yang lain kurang, dari mana saya bisa dicintai Allah? Dari air mata tobat. Nabi Adam di sorga segala ada bikin dosa, diturunkan ke dunia dari dekat dengan istri jadi jauh, dari segala ada jadi segala susah. Kembalinya mulia pakai apa? Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Duhai Allah Tuhan kami, kami ngaku kami zolim kepada diri kami sendiri. Sekiranya engkau tidak mengampuni, sekiranya engkau tidak merahmati, niscaya kami jadi orang yang rugi, ya Allah. Tobat, ngangkat lagi. Nabi Yunus, dakwah, umat gak nurut, jengkel, tegur oleh Allah dengan tiga kegelapan. Gelapnya malam, dikejeburkan ke dalam gelapnya laut, disambar oleh ikan besar, gelapnya perut ikan. Keluar dari tiga kegelapan ini dengan apa? Dengan apa? Dengan tobat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Tiada ilah selain engkau ya Allah. Maha suci engkau. Apapun yang engkau takdirkan pasti baik. Itu teh padahal di dalam perut ikan tetap weh berprasangka ke Allah baik. Saya ditelan ikan, baik ya Allah. Semua perbuatanmu pasti baik, baik. Tidak ada yang salah, tidak ada yang jelek, tidak ada yang kurang. Itu di perut ikan tuh tetap berbaik sangka ke Allah. Inni kuntu minadz-dzalimin. Saya yang zolim ya Allah. lolos tuh, selamat. Jadi tobat itu selain membuat dicintai Allah, juga membuat Allah melepaskan kita dari kesulitan. Oh, makanya kalau saya lihat dari depan, ini wajah-wajah harus tobat, benar? Tuh kan tersinggung. Dosa kami apa, ah? Nah itu dosanya, enggak ngaku. Nah, ibu bapak, jangan banyak menangisi masalah ya. Dak enggak beres. Mending menangisi dosa pengundang masalah. Jadi gini nih, kalau suatu saat diuji suaminya lincah, ya misalkan di rumah tuh loncat-loncat terus ya. Aduh ya Allah, muni kieu-kieu teuing suami teh uber kedelapan. Mending menangisi suami, mending menangisi dosa sendiri, Bu. Ya Allah, mungkin ini buah dari saya zalim ke orang lain. Saya suka menghina suami orang. Saya suka ikut campur masalah orang lain. Ini sekarang balik ke saya. Astagfirullah. Daripada banyak omong ke suami, daripada sibuk ngebuka-buka handphone suami, nggak akan ngepek, Bu, karena ibu nggak tahu passwordnya ya. Mending kena tobat. Ampun ya Allah, saya belum jadi istri yang baik, kata-kata saya sering kasar, saya kurang perhatian, saya kurang tulus. Ampun ya Allah, itu lebih merubah daripada banyak omong, banyak strategi, nyewa intel sana sini, enggak akan ngepek. Allah yang ngebulak-balik. Beneran, Pak. Punya anak bandel, ngebohong ke orang tua, segala dijual. Dasar budak pika keheureun. Pak, udah pasti itu mah ya. Lebih baik tobat. Ampun ya Allah. Engkau sudah saksikan. Selama hamil saya jarang ingat kepadamu, jarang ngaji. Ini anak dibesarkan tidak mendengar suaramu, lahir tidak diajak ingat padamu, dibesarkan tidak dengan ayat-ayatmu. Saya jarang ngaji, jarang zikir, jarang ngajak anak ke masjid. Astagfirullah, ini teh buah dari dosa saya. Allah lihat tidak? Allah lihat ibu yang tobat. Allah suka tidak, Bu? Susah tidak bagi Allah ngebulak-balik hati anak? Oh, enggak ada yang susah, Bu. Demi Allah, tidak ada yang susah. Nasihat kita ke anak mah enggak ngepek, Bu, sebab anak udah tahu modal ibu, ya. Ngaji baru dak ngaji, anak tahu ibu Iqra jilid 2, ya. Enggak ngepek, Bu. Kalian harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ah, enggak ngepek. Susah, Bu. Nasihat ke anak mah susah, sebab anak udah tahu modal ibu. Bapak juga gitu, Pak. Jangan nyalahkan istri, tobat. Lihat anak bengal, main PS terus atau main game enggak ada berhentinya. Astagfirullah ya Allah. Saya yang salah. Ngasih makan tidak jelas kehalalannya, ngasih contoh tidak jelas baiknya. Tobat si bapak. Allah lihat tidak? Ibu tobat, bapak tobat. Nggak sulit tuh ngebulak-balik hati anak. Anak tuh kan ciptaan Allah. Anak itu setiap saat dalam genggaman Allah. Gimana cara Allah nyolehin anak? Ketahu banyak jalannya. Bisa langsung dibalikin hatinya. Jadinya ke ibu, ke bapak, didatangkan guru, diberikan teman yang baik, gampang bagi Allah ya. Tiba-tiba anak yang suka main komputer terus jadi pengen baca Quran, gampang, gak ada yang susah. Kan udah dibahas dulu persoalan itu berat karena apa? Satu, ini pelajaran yang dulu. Ya, dulu kami datang tapi tidur gitu. Satu, persoalan itu berat karena cita-citanya, hanya duniawi. Jadi kalau Bapak Ibu cita-citanya hanya harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, pujian, penghormatan, cinta, udah pasti capek lah. Tapi kalau cita-citanya akhirat, ringan. Dua, kenapa hidup ini berat? Karena kita bersandar kepada selain Allah. Bersandar kepada gaji, bersandar kepada penampilan, bersandar ke suami, bersandar ke istri, bersandar ke tabungan, bersandar ke penilaian orang, pasti capek. Tapi orang yang bersandar ke Allah, enteng. Karena Allah punya segala-galanya. Tiga, satu apa? Cita-cita. Dua, tempat bersandar. Tiga, yang bikin hidup ini berat adalah kalau jauh dari pertolongan Allah. Karena gak bisa apa-apa. Mau menjerit sekeras apapun, mau lari ke penjuru manapun, mau menghibak ke siapapun, tetap saja yang bisa nolong cuma satu. Siapa? Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Nah, makanya salah satu yang bisa membuat kita ditolong Allah adalah tobat. Kita mah suka salah ngadepin masalah tuh ya. Sibuk mikir. Yeay. Punten ya, udah bodoh mikir. Coba apa enggak stres itu? Maaf jangan tersinggung hadirin. Kita ini menderita karena kebanyakan mikir, kurang zikir. Kayak enggak tahu jalan, mikir aja. Atuh liur hadirin. Yang namanya ikhtiar itu adalah tawakal. Puncaknya ikhtiar itu tawakal. Minta tolong ke Allah. Kayak masuk ke sebuah komplek perumahan yang rumit. Di sana ada satpam. Bagi tamu silahkan lapor, kami akan antar sampai ke tujuan. Tapi dia nggak mau lapor, nggak mau nanya, muter di sana. Itu ikhtiar? Bukan, itu bloon. Hadirin. Ini serius, jangan tersinggung. Jadi kita mau mecahkan apa? Udah otak segini-gininya, gak tahu apa-apa, gak minta tolong ke Allah. Pusing, atuh. Makanya Rasul mah gak mau, bu. Ngerjakan apapun tanpa pertolongan Allah tuh gak mau. Wa aslih li sya'ni kullahu, wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah, perbaiki urusan saya seluruhnya. Dan jangan serahkan kepada saya walau sekejap mata. Tuh. Jadi ibu rieu teh punten ya, kebanyakan mikir yang enggak jelas. Kan cemburu teh pusing karena mikir, ya. Dah lagi tidur mah enggak mikir, enggak pusing. Pas bangun pusing lagi. Pasti mikir lagi. Kalau pas bangun terus zikir, enggak pusing. Ini serius hadirin. Halo? Saya dititipin anak 11. Wabalatak di mana-mana, aduh piut. Tapi dah setiap anak bukan bikinan saya. Saya mah boro-boro bikin anak. Gambar anak juga enggak bisa. Bikin rambut sehelai aja enggak sanggup. Itu ciptaan Allah semuanya. Benar? Doa tobat, belum jadi orang tua yang benar, titipkan ke Allah. Gampang bagi Allah. Dia carikan teman oleh Allah yang baik, diberikan guru, dikasih lingkungan. Allah mengatur semuanya. Makanya yang penting mah bukan banyak nasihat ke anak mah, banyak banyak tobat. Jelas, Bu? merasa rada aneh menyelesaikan masalah gini, sok aja. Kita kan sama-sama banyak masalah. Banyakan mana sok situ sama sini. Kan? Jawab. Kan? Dari abdi Bapak. Tapi dulu pusing, sekarang enggak. Kenapa? Udah tahu rumusnya. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhir. Nah, yang kedua ini. Tadi apa? Tawabin, tobat. Yang kedua, mensucikan diri. Nah, ini di sini yang rada-rada kurang serius. Jadi kita harus punya mujahadah namanya. Ini ceramah, ini derajatnya hanya sampai paham. Ini enggak robah nih dengan ceramah, kecuali sesudah ini mujahadah. Jadi beda-beda nih ceramah ini hasilnya, tergantung riyadhah, latihan dengan sungguh-sungguh. Sama berkuda juga, diajarin teori ya teori, tapi enggak akan jago berkuda sebelum naik kuda. Tate pasti sakit badan, belum lagi jatuh dari kuda ya, belum lagi biaya. Tapi itu merupakan investasi. Makanya ibu udah berulang kali disampaikan, majelis ini hanya akan dinikmati kalau sepulang dari sini punya mujahadah mensucikan diri. Satu yang sekarang mau dikasih PR, mau? Tuh, udah ngejawab juga? Enggak. Sebetulnya saya enggak mengharap jawaban hadirin, tapi kumaha gitunya ditanya tengah jawab hadirin. Saya tidak boleh berharap. Apa PR kali ini? Faliyakul khairon awliyasmut. Ulangi semuanya. Jadi mujahadah kali ini adalah berkata baik atau diam. Mengapa? Tadi udah tobat ya. Karena yang paling nambah dosa ini lidah. Kalau hati nggak kelihatan, lidah ini punten ya. Kalau enggak dijaga, dia tuh seperti pisau yang enggak dijaga bekal ngelukain diri kita sendiri. Lidah itu seperti binatang buas yang kalau enggak dijaga, kita yang diterkam. Berapa banyak hidup kita menikul masalah gara-gara lidah. Betul? Apa saja yang bisa rusak dengan lidah ini? Riya. Kita bisa ngomongin amal kita capeknya luar biasa, hilang itu pahalanya. Haji 40 hari dah pulang teh bisa dawai. Ih abdi mada waktu haji teh, karena tawaf teh ini legit, hilang. Sehari teh 3 kali atuh abdi mah tawaf, hilang. Dan sedekah teh abdi mekal 1 miliar teh kelenceng wae ku abdi mah, hilang. Duka kumaha atuh abdi mah tiap malam teh tahajud we. Tos 10 tahun abdi tahajud tiap malam, hilang. Coba itu. Penghilang amal soleh. Masih mending kalau cuman hilang amal, nambah dosa. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu daratin min kibr. Tak akan masuk surga orang yang di hatinya ada kesombongan walau sebesar jarum. Sombong di sini, ini cirinya dari mulut. Orang sombong mah enggak mau dinasehatin. Bu, cik atau ibu teh pengajian sering, sing ada robahnya. Siapa? Mama mengaji. Papa mah jarang. Mana ada pengajian bapak-bapak? Di mana-mana pengajian ibu-ibu. Kita mah gak usah balas, omong cicing ya pak. Padahal tiap Jumat kita pengajian, Jumatan. Tapi gak usah pamer pak. Bu, tiap dikasih tahu bu, jangan terlalu banyak nasihat dong kan. Pak, ingat, ibu yang melahirkan. Gitu. Selalu ngomong. Ciri-ciri orang sombong tuh tidak pernah mau mendengar masukan, pasti apa teh mengcounter, ada saja alasan teh. Ayo atuh Bu, anak-anak capek mama teh Pak, capek. Cik atuh jaga kesehatan anak-anak. Papa mah enggak tahu bagaimana mama ngejaga anak-anak. Enggak atuh teleg gue mah. Hati-hati Bu, itu teh ciri orang sombong. Atau meremehkan orang lain. Bibi, bibi, sini. Itu teh merendahkan. Dah ke mertua mah enggak pernah begitu. Mertua, sini. Oh. Ini lidah. Atau gibah. Ibu pikir ngobrol tuh gampang. Ancur Bu, hati kita, pahala kita gara-gara ngobrol. Ngobrol tuh suka ditambah-tambah. Diada-adakan. Bener? Dilebih-lebihkan supaya kelihatan serba serba. Kumahanya ayeuna bang, oh tenang we Bu. Perkara dolar mah. Kalau pengen dolar di bawah 10 ribu Bu, tinggal di bawah 10 ribu, taruh dolar di atasnya ya. Sanaonan lieur hadina. Ngomong tuh bisa ria, bisa ujub. Alhamdulillah ya ibu-ibu, pada waktu hari Senin Kemis itu gak ada tuh yang sahur di arisan selain saya. Untung saya mah ikhlas weh gitu. Oh, tinggal lapar weh tanah Bu. Pahalanya mah gak ada. Ngeri. Betul? Belum lagi bohong. Dalam ngobrol tuh ada bohongnya. Belum lagi menghina orang lain. Belum lagi gibah. Belum lagi fitnah. Ini nih. Makanya saya kagum kepada ibu-ibu yang disadawai itu. Ini benar-benar menghancurkan pahalanya. Lebih baik sariawan lah Bu, daripada banyak omong jadi dosa. Eh serius lah. Daripada malalikir begini. Barusan di pesantren bikin kesepakatan Darut Tauhid. Selain cirinya BRTT, tahu BRTT? Bersih, rapi, tertib, teratur. Ciri lainnya adalah santri tidak bicara kecuali yakin benar. Perlu namanya BMT Tensofales. Benar, manfaat, tidak menyakiti, tenang, sopan, tensofasih, lembut dan secukupnya. Orang beriman itu mulutnya tuh di belakang akal dan hati. Mikir dulu, ini benar tidak nih yang saya omongkan? Ini benar, perlu tidak saya ngomong? Perlu, apakah manfaat? Manfaat, itu baru akal. Langsung ke hati tanya, ini saya ngomong kira-kira nyakitin dia atau tidak? Kira-kira perkataan ini bikin saya ujub atau tidak. Jadi ada dalilnya sama, tapi di sininya bisa ujub, bisa ria. Baru ngomong. Kalau orang munafik celetak-celetuk we, disada we. Apa aja disada? Ingat yang dulu diceritakan, dari bangun tidur disada we terus Bu. Terus aing dasar geus nini-nini gitu. Tulang asa pararotong, hulu asa beulah. Terus aja dikutukin tubuhnya sendiri. Terus dia menguap. Bau naon ya? Atuh kan bau manehna. Dia yang menguap, dia yang ngisep. Punten, punten. Sepulang dari sini harus ada tekad, ya. Saum bicara. Saum dari yang haram, saum dari yang sia-sia. Jangan celetak-celetuk. Karena mulut ini seperti moncong teko, hanya mengeluarkan isi teko. Jangan segala dikomentarin, ya Bu. Jangan nunjuk yang lain, Ibu. Iya, ayah. Memang ini nggak bunyi, curuk bunyi. Termasuk mulut ini sekarang sama derajatnya dengan tulisan. seperti di status liur muni panjang. Eta teh sama dengan ini, hanya enggak bisa bunyi. Muacet panjang. Jemuran enggak ada yang kering. Terus apa maksudnya eta? Apa jadi kering gara-gara nulis itu? Eta teh dicatet, Bu. Mau apa? Hati-hati, Bu. Ini teh ngaji-ngaji gini, kumpul jauh dari rumah, ninggalin keluarga. Ini harus jelas perubahannya. Dan itu tidak akan terjadi hanya dengan mendengarkan. Harus dengan mujahadah. Kayak memanah ya, latihan memanah. Itu memanah tuh pasti ada target. Nggak ada target mah, nggak benar itu latihan. Ujuk main panah gitu, pasti tetangga singgorowok ya kan. Harus ada target, harus fokus ke target, harus ada perjuangan. Latihan memanah teh Bu bareh ya teh Bu, kelek jadi ngangkat, tangan jadi paregel, ini kapalan. Itu resiko untuk jadi seorang jago pemanah. Nah, untuk jadi seorang yang memiliki keterampilan mengendalikan hati, itu pasti harus perjuangannya lebih sungguh-sungguh. Setuju? Sepakat semua jamaah, falyakul khairan aw liyasmut, berkata baik, benar atau diam. Ayo, mulai sekarang jangan celetak-celetuk. Jangan segala dikomentari, diam. Kecuali yakin perlu. Lihat orang yang baju apa aja terserah. Gitu bisa baju teh. Biarin dia yang nyicil, kenapa kita yang naik mobil, orang pakai mobil apa aja sok wae. Benar? Jangan mobil bagus, ah pasti nyicil air mau lunas. Biarin. Artis mau nikah dengan siapa aja, sok, gak apa-apa. Jangan dikomentarin, benar? Halo? Jangan suka ikut campur urusan tetangga. Tetangga beli TV baru, biarin. Jangan suka ditoongin terus. Sampai coplok gardeng pakai noongan tetangga. Jangan usil. Terserah Allah mau ngasih rezeki sama siapa aja, benar? Cep cicing di jalan, jalan-jalan sama keluarga, tos tong segala disebutin wae. Mending bawa zikir itu mulutnya, karena lidah ini diciptakan oleh Allah untuk zikrullah, lidah ini untuk baca Quran, lidah ini untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau ngomongnya benar, ngangkat derajat kita dengan lidah. Allah sudah tunjukkan di negeri ini ada orang yang tidak bisa menjaga lidahnya. Ya, jangan disebut namanya. Tuh, udah tahu kan? Jangan dipikirin. Ngomong ini celetak celetuk, ngambek ini, ngomong komentar, ujungnya lebih banyak masalah baru daripada menyelesaikan masalah. Benar? Nah, Allah takdirkan ada orang seperti ini tuh pelajaran bagi kita. Oh, orang celetak-celetuk tuh begitu. Saya janji, saya enggak mau sembarang celetak-celetuk. Jadi kita lihat tuh, orang-orang yang terhormat itu, yang hatinya baik, mulutnya juga akan baik. Dalam situasi apapun pasti baik. Karena di hatinya baik, mulut kan seperti moncong teko, hanya mengeluarkan isi teko. Ini pelajaran lalu diulang. Ada empat ciri. Masih ingat tidak nih? Iman jika nu hari labdeh. Empat ciri dari orang bicara. Satu, orang yang mulia. Kalau orang mulia, itu bicara tuh ada cirinya. Satu, zikrullah. pasti nyebut Allah. Apapun kejadiannya pasti nyambung ke Allah. Dua, ilmu manfaat. Ngomong apa saja ilmu yang manfaat. Tiga, hikmah yang menggugah. Kalau ngomong itu akan membuat hati jadi tersentuh, tergugah. Kalau ilmu ke sini, hikmah ke sini. Empat, solusi. Jadi ngobrol apapun ujungnya tuh jadi jalan keluar. Ini kalau ibu ketemu dengan calon mantu kayak gini, ngomongnya ingat ke Allah, jadi ilmu, udah gak usah rewel. Walaupun dia tidak punya harta melimpah, jodohin, itu mah barokah biasanya. Turun dari itu, yang kedua namanya orang biasa-biasa. Kalau orang biasa-biasa, ada cirinya kalau ngobrol, yaitu ngobrolin peristiwa, kejadian. Naon weh teman, disada weh. Ih tadi ayah sepeda tiguling, tigulingan cut gitu. Mau ngapain ngobrolin sepeda tiguling? Tadi di situ ada ucing kebesekan, meni lucu. Mau ngapain ngobrolin ucing kebesekan? Ada tuh orang yang ngelihat apa aja diomongin tuh pak. Itu orang biasa. Ada lagi yang di bawah itu namanya orang rendahan. Apa? Nah kalau orang rendahan ini, kalau bicara ada cirinya, negatif semuanya. Kayak yang tadi itu ya. Nah nanti negatif ya. Ibu mau makan nasi goreng, ah bosen nasi goreng wae. Nasi alus tuh. Iya ayah, iya bu, ayah nasi uduk, ah nasi uduk sekarang mah kecil-kecil, zaman bahula masih gede kio, gitu. Semuanya jelek. Pokoknya mah apapun pasti jelek. Oh itu sepak bola menang ya 2-0, ah kebetulan wae tama. Pokoknya tidak boleh ada yang sukses, negatif aja, mengeluh, mencela, ngerasulo, apapun yang diomongkan nggak ada positifnya. Ini orang rendahan namanya. Ada lagi yang lebih dari itu, namanya orang yang dangkal. Orang yang dangkal itu kalau ngomong ada cirinya. Mau tahu apa cirinya? Saya. Jadi dia mah kalau ngobrol tuh nggak pernah mikir apa-apa selain bagaimana supaya dia jadi keren, dikagumi, dipuji, diakui. Jadi nggak pernah apapun tuh fokusnya dirinya aja. Ingat yang teori kucing itu? Eh, ini kucing lucu ya, bulunya panjang seperti singa. Saya pernah ke Singapura, gitu. Gak ada yang nanya, tapi selalu ingin apapun pokoknya. Beli cengcelengan, hei lucu pisan cengcelengan teh, kayak binatang-binatang, kucing. Ah ini nih lucu nih gagajahan, tahu nggak? Ini persis sama lambang ITB. Suami saya lulusan ITB, gitu. Jadi tina cengcelengan. Suami apa aja nanti ujungnya ke diri. Lagi jalan-jalan lihat potret-potret, ini ada lukisan Ka'bah lucu. Nah waktu saya sholat di sini nih, nggak ada yang nanya gitu. Begitu semuanya disambung-sambung supaya ngangkat dirinya. Harta saya, oh saya, anak saya, pokoknya inilah manusia terdangkal yang tidak ada fokus obrolannya selain ngangkat-ngangkat dirinya. Cukup sekian hadirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum, ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Allah. Bi rahmatika nastaghith. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, jadikan majlis ini benar-benar majlis yang Engkau berkahi, majlis yang Engkau rahmati. Jadikan saat ini saat Engkau ampuni kami ya Allah. Ampuni sebanyak apapun dosa dan maksiat yang kami lakukan. Ampuni ya Allah, sekelam apapun masa lalu kami, sehitam apapun kehidupan yang pernah kami lalui. Ampuni ya Allah dosa yang sembunyi-sembunyi, dosa yang terang-terangan. Ampuni dosa yang tidak sengaja, dosa yang sengaja ya Allah. Ampuni dosa yang berulang-ulang, padahal kami tahu itu maksiat. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alayna fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatim wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Ya Allah, ampuni dan sayangi ibu bapak, berkahi sisa usianya, jadikan husnul khotimah akhir hayat. Lapangkan kubur ya Allah, ringankan hisab, jadikan orang tua kami ahli surga. Ya Allah, golongkan kami anak tahu balas budi. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, selamatkan keluarga kami. Karuniakan kami keluarga yang penuh berkah. Titipkan kepada kami rumah tangga sakinah. Jadikan pendamping hidup kami orang yang soleh, solehah, orang yang dapat menjadikan kami lebih dekat denganmu ya Allah. Titipkan kepada kami keturunan yang soleh, solehah, muliakan akhlaknya ya Allah, kuatkan imannya, lindungi anak-anak kami dari kedurakan, dari aib, dari perbuatan hina, dari kejahatan makhlukmu ya Allah. Ya Allah, karuniakan kepada kami rumah tangga hafiz, hafizah, istiqomahkan sampai akhir hayat ya Allah. Ya Allah, berkahi majlis ini. Ampuni guru-guru kami, para ulama yang membimbing kami. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya, jadikan saat ini saat ijabah doa ya Allah. Wahai yang maha mendengar, wahai yang maha menatap, wahai yang maha baik, wahai yang janji mengabulkan doa, kabulkan doa-doa kami. Amin. Doalah hadirin, taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Doalah masing-masing hadirin, Allah maha mendengar. Amin. Doa bisa menjadi jalan berubahnya takdir. Doalah hadirin. Siapa tahu hari ini Allah menjamu kita dengan mustajab. Ya Allah, amin ya Allah. Ya Allah, kabulkan ya Allah. Ya Syafi, berikan kesembuhan yang sedang sakit ya Allah. Ya Razak, cukupi dengan rezeki halal barokah. Lepaskan dari lilitan hutang. Ya Allah, berikan jodoh yang menantikannya. Berikan keturunan yang merindukannya. Berikan jalan keluar yang dihimpit masalah ya Allah. Undang jemaah ini ke Baitullah. Jadikan haji hajah mabrur, mabrur. Ya Allah, istiqomahkan kami ya Allah. Jangan cabut nikmat iman ini. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Golongkan kami menjadi orang yang selalu ingat padamu, yang senantiasa bersyukur atas karuniamu. Golongkan kami menjadi ahli ibadah yang khusyuk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat